Kita panggil sama-sama Mas Yudi Polda Jatim ya. Mas Yudi Polda Jatim, monggo. Ternyata hatimu buta, buta karena takdir kepalsuan. Yo, selamat bertugas bagi rekan-rekan dari aparat TNI Polri. Coba untuk tidak putus asa, membuka mata hatimu. Ku coba menguatkan tabir penghalang cintamu dan cintaku. Ku tahu kau terjerat dan terbenam dalam kepalsuan. Buta tak dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Semua lagu spesial buat Mas Agus dan Bajar. Kupaparkan segalanya padamu, siapa diriku. Kini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Namun ku terima itu walaupun hati perih dan merana, karena ku tahu tak seorang pun bisa memaksakan cinta.